Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Faqalan musannifu rahimallahu ta'ala wasaya ila zawjain, sejumlah wasiat untuk suami dan istri. Wa khitaman usi azawjain, dan sebagai penutup kuwasiatkan kepada pasangan suami istri yang pertama, ayat tatawa'a, hendaknya keduanya saling mengalah. Maka mengalah itu bukan hanya wasiat untuk, pesan untuk istri, mengalah dengan kemauan suami, namun suami yang baik juga sering mengalah dengan kemauan istrinya. Wayatana soha, dan hendaklah keduanya saling menasihati untuk taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengikuti hukum-hukum Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah. Dan hendaklah keduanya tidak lebih mendahulukan daripada hukum Allah, dia tidaklah mendahulukan taklid ataupun budaya ghalabat alannas yang telah dominan di masyarakat, yang itu bertentangan dengan hukum Allah, atau madhab manakala bertentangan dengan hukum Allah. Faqad qala azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, tidaklah pantas dalam artian tidak boleh, mukmin laki-laki ataupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan amran satu perkara, ayakunalahum, mereka memiliki al-khiyar atau pilihan, min amrihim, dari perkara mereka. Dan siapa yang maksiat pada Allah dan Rasulnya, faqad balla dalalam mubina, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian yang kedua, hendaknya masing-masing dari keduanya yaltazim, komitmen untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan atas dirinya berkaitan dengan kewajiban yang itu merupakan hak tujah al-akhar terhadap yang lain. Fala tatlubi zawja, maka istri misalnya, janganlah menuntut untuk sama dengan suaminya dalam semua hak. Dan sebaliknya, wala yastaghil rajulu, suami tidak boleh memanfaatkan kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya, alaiha, sehingga lebih daripada istrinya, kelebihan berupa siadah menjadi pemimpin, wariasah dan pemimpin di rumah tangga, janganlah dia manfaatkan untuk mendzalimi istrinya dengan memukul istri tanpa alasan misalnya. Faqad qala Allahu azza wa jal, Allah subhanahu Allah azza wa jal berfirman, walahunna mislu dzati alaihin, mereka memiliki hak semisal apa yang jadi kewajiban mereka, bil ma'ruf, dengan kadar yang patut, wali rijali alaihin darajah, dan laki-laki itu satu derajat lebih tinggi daripada mereka. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, maka ada dua ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahasanya Allah melebihkan, memberikan kelebihan kepada suami daripada istri. Dua-duanya dikutip di sini. Yang pertama adalah Al-Baqarah 228, walirijali alihin nadarojah, dan bagi suami satu derajat lebih atas istrinya. Dan yang dimaksud dengan derajat di sini, sebagian orang yang terpengaruh dengan emansipasi dan feminisme kemudian menyelewengkannya dengan membatasi bahasanya, yang dimaksud darajah dinya adalah darajah fit taklif. Allah, yang artinya adalah Allah lebihkan suami daripada istri satu derajat dalam masalah beban hukum, beban kewajiban, namun bukan berarti kemuliaan. Nah, ini satu hal yang tidak benar. Yang dimaksud dengan satu derajat di atas istrinya, di atas wanita, adalah fit taklif wasyaraf, dalam ya, tambahan beban dalam beban hukum, demikian juga dalam kemuliaan. Kemudian ayat yang kedua adalah arijalu kawamuna ala nisa. Pemimpin, suami adalah pemimpin atas istrinya. Kenapa? Karena dua hal. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima angfaku min amwalihim. Suami itu adalah pemimpin atas istri karena dua faktor. Faktor yang pertama adalah karena kelebihan yang Allah lebihkan pada laki-laki atas istrinya. Dan dikarenakan suami menafkahi istrinya dari hartanya. Ya, maka bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, ini menunjukkan lebih mulianya suami atau laki-laki daripada perempuan. Maka Allah lebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atas sebagian yang lain. Allah lebihkan dari sisi fisik. Dan ini saya tidak perlu dijelaskan ya. Allah memberikan kelebihan fisik. Ya, secara umum boleh jadi ada laki-laki yang ringkih, laki-laki yang ya, kena angin dikit, masuk angin 2 minggu, malah perempuannya itu lebih kekar. Boleh jadi ada, namun al-hukmu lil ghalib. Ya, umumnya, wajarnya, normalnya laki-laki lebih kuat fisiknya untuk angkat-angkat yang berat-berat, untuk yang urusan yang ini butuh fisik. Demikian juga Allah lebihkan laki-laki atas perempuan dalam masalah akal. Dalam masalah akal ketika sehingga lebih bisa menimbang masak-masak, tidak larut dengan perasaan dan emosi saat marah, saat sedih, atau saat dalam situasi yang genting, yang butuh pertimbangan cepat. Maka secara umum cara pertimbangan laki-laki lebih mengedepankan akal daripada perasaan. Maka yang dimaksud dengan Allah lebihkan laki-laki daripada perempuan dalam masalah akal, bukan dalam masalah akal di sini maknanya bukan IQ. Maka boleh jadi perempuan IQ-nya lebih tinggi, IP-nya lebih tinggi. Namun yang dimaksudkan akal di sini adalah husnul tasaruf. Adalah kebijakan yang tepat dalam situasi-situasi sulit. Ketika ada hal yang situasi yang bikin marah, situasi yang bikin sedih, maka pertimbangan laki-laki itu lebih mendalam. Secara umum demikian. Namun ketika kita katakan bahwasanya laki-laki itu Allah berikan kelebihan, kemuliaan daripada perempuan, maka ini tentu maknanya bukan berarti merendahkan perempuan. Bukan berarti merendahkan perempuan. Masing-masing dengan kelebihannya memiliki tugas dan tanggung jawab yang memang cocok dan sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya, jadi perannya. Maka itu bukan bernada bermaksud untuk merendahkan dan mencela. Sebagaimana kita katakan untuk hal yang lain, ketika kita mengatakan ini lebih bagus, lebih unggul, punya kelebihan yang tidak, dan ini punya kekurangan. Pisang itu punya kekurangan, tidak bisa mengenyangkan. Nasi punya kelebihan, bisa mengenyangkan. Itu bukan berarti merendahkan pisang, karena memang tugasnya bukan di situ. Sehingga ini adanya satu hal itu punya keunggulan, kelebihan yang tidak ada pada yang lain, sehingga kita katakan itu lebih unggul daripada yang ini, itu bukan berarti merendahkan dan menghina yang kita katakan kurang unggul. Wabima angfakum min amwalihim, dan karena mereka menafkahi, maka kawamah laki-laki dalam satu rumah tangga itu akan sempurna jika dua-duanya ini terpenuhi. Dia adalah orang yang Allah berikan kelebihan secara akal, secara pertimbangan, secara fisik. Demikian juga dia menjalankan tugas memberikan nafkah kepada istrinya. Maka kawamah kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga sempurna. Namun jika poin yang kedua tidak terpenuhi, malah istri itu menafkahi suami, maka akan kita, sebagaimana kita saksikan, kepemimpinan seorang suami itu kurang sempurna. Bahkan boleh jadi terlihat dia lebih banyak diatur oleh istrinya daripada rumah tangga lebih banyak diatur oleh istrinya. Kenapa? Karena unsur qawamah, unsur kepemimpinan yang kedua tidak terpenuhi. Fasaliyatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang salihah adalah qanitat, adalah wanita-wanita yang taat. Hafizatin lil ghaib, mereka adalah orang-orang ya wanita yang menjaga diri ketika suami pergi. Jika mereka adalah wanita yang menjaga diri ketika suami pergi, maka tentu mereka lebih menjaga diri ketika suami ada. Artinya mereka adalah wanita yang menjaga diri dalam segala keadaan. Baik ketika tingkah lakunya itu diketahui oleh suaminya ataupun tidak diketahui oleh suaminya. Mereka adalah wanita yang jaga diri baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Maka itu wanita yang salihah, bukan hanya jaga diri di dunia nyata namun mengumbar diri di dunia maya. Meskipun nampaknya menjaga diri di dunia nyata, namun mereka adalah wanita yang menjaga diri baik perbuatannya, ucapannya atau perbuatannya diketahui oleh suaminya ataupun tidak. Bima hafizallah, karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Dan ini adalah keadaan semua orang itu terjaga manakala Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Semua orang itu istiqomah jika Allah Subhanahu wa taala membimbingnya. Wal ma'sum man asamahullah, dan orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala baik laki-laki ataupun perempuan. Maka meskipun di sini disebutkan wanita itu terjaga karena Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti itu hanya berlaku untuk perempuan. Semua orang terjaga jika dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wallati takhafuna nusuzahunna, dan perempuan yaitu istri yang engkau khawatirkan nususnya. Makna nusus di catatan kaki ay khurujuhunna anitoah, mereka tidak mau taat kepada suami. Ibnu Katsir mengatakan an-nusus mana asalnya adalah al-irtifa, sombong, angkuh. Karena sombong dan dampaknya, ketika dia sombong terhadap suami, maka tentu dia tidak mau taat, kemudian tidak mau menunaikan kewajiban sebagai seorang istri. Nah, karena itu lanjutannya di catatan kaki, maka wanita yang nusus adalah al-murtafi'ah ala zaujiha, sombong terhadap suaminya. Karena sombong maka at-tarikah li'amrihi, dia tinggalkan perintah dan aturan suaminya, al-mu'ridah anhu, dia cuek, tidak peduli dengan suami dan perintah suami. Kemudian Allah katakan, fa'idhuhunna, maka berilah nasihat kepadanya. Wahjuruhunna fil madajik, demikian juga tinggalkanlah mereka fil madajik, di tempat tidur. Tentang wahjuruhunna fil madajik, Mustafa Al-Adawi di tafsirnya untuk surat An-Nisa menyebutkan adanya enam pendapat ahli tafsir tentang makna wahjuruhunna fil madaji. Hal ini berkaitan dengan wahjuruhunna, itu bisa kita artikan boikot dalam artian tidak berbicara, sebagaimana dalam hadis la yahilu lil muslimin ayahjura akhahu fauqa thalathil layalin. Seorang muslim itu tidak boleh menghajar saudaranya, dalam artian tidak bertegur sapa, tidak berbicara lebih dari 3 hari. Maka hajar itu bisa maknanya tidak bertegur sapa. Namun mungkin juga bisa wahjuruhunna, ini yang nanti akan jadi pangkal kenapa ada sejumlah pendapat dalam masalah ini. Namun wahjuruhunna bisa kita artikan watrukuhunna, tinggalkan. Ya, maka enam pendapat yang disebutkan oleh Al-Mustafa Al-Adawi di tafsir beliau untuk surat An-Nisa. Yang pertama adalah utruku jima'ahunna. Janganlah kalian menyetubuhinya, ma'anaumikum ma'ahunna fi firasyin wahid, meskipun tetap tidurnya bareng satu ranjang. Artinya hendaknya tidurnya itu kata orang Jawa ungkur-ungkuran, yang satu ngadap selatan, yang satu ngadap utara. Wala yujami'uha wala yukallimuha, dan selama di tempat tidur tersebut adalah suami tidak melakukan jima dan tidak pula ngomong apapun, ya cuma neng-nengan, diem-dieman, dan tidak ada aktivitas suami istri. Kemudian makna yang kedua, anna rajula yujami'uha wa la yukallimuha athna al-jima'i. Maka kalau tafsiran yang pertama, hajar di sini tinggalkan dalam artian tinggalkan jima, demikian juga tinggalkan berbicara saat di tempat tidur. Tinggalkan, tidak ada ngobrol-ngobrol dan tidak ada jima. Kemudian makna yang kedua, anna rajula yujami'uha. Tetap aktivitas hubungan suami istri tetap normal sebagaimana biasa. Namun kalau biasanya itu saat jima atau sebelum jima itu ada rayuan, ada macam-macam, ini langsung to the point terus, enggak ada komentar apapun, enggak ada ngerayu, enggak ada ngamuji, enggak ada ini. Walikallimuha athna al-jima'i. Nih, dan tidak ada omongan, cuma diem saja saat jima. Kemudian pendapat yang ketiga, anna zauja yahjurun nauma ma'aha bil marrah. Suami itu meninggalkan tidur bersama, meninggalkan kegiatan aktivitas tidur bareng dengan istrinya. Fala yanamu ma'aha. Dia tidak tidur bareng dengan istrinya. Istrinya di kamar, dia di ruang tamu. Itu pendapat yang ketiga. Kemudian yang keempat, annahu yukallimuha bil ghildatin wa syiddatin. Yang dimaksud dengan hajar di sini adalah berbicara dengannya dengan ketus, dengan keras. Maka berbicaranya kalau biasanya lembut, nah ini dan panjang, nah ini bicaranya pendek-pendek, sepotong-sepotong, tuh agak nyelekit. Namun wala yada'u jima'ah. Namun tidak meninggalkan jima'ah. Kemudian pendapat yang kelima, anna zaujaya turku kalamaha bil kuliyah. Suami itu tidak berbicara total sama sekali dengan istrinya. Baik saat jima ataupun saat di tempat tidur ataupun di luar itu. Ya, tetap satu rumah, namun tidak ada omongan. Tetap kegiatan sebagaimana di rumah biasa, namun ya cuma semuanya diam saja. Kemudian yang keenam, anna zauja yada'u jima'aha wa yukallimuha aydan bil ghildatin wa bisyiddatin. Suami itu tidak mengumpuli istrinya, tidak melakukan jima' dan berbicara dengan istrinya dengan bahasa yang boleh jadi menyakitkan sebagai bentuk hukuman. Kata Mustafa Al-Adawi wa thumma wa thamma aqwalun ukhra, ada pendapat-pendapat yang lain untuk ini, namun yang beliau bawakan enam pendapat ini. Kemudian beliau menyimpulkan yang nampak bagiku wallahu a'lam, bahasanya bentuk nusus itu beragam. Oleh karena itu wahjuruhunna, maka menyesuaikan dengan bentuk nususnya yang tepat. Pendapat-pendapat tadi ada benarnya, namun disesuaikan dengan bentuk nususnya. Tidak ditarjih salah satu, namun semuanya benar, semuanya bisa benar tergantung bentuk nususnya. Maka misalnya ada istri yang nusus dengan suaminya dalam bentuk tidak mau dikumpuli, diajak kumpul tidak mau dan betul-betul tidak mau, dan itu tidak pakai dan itu tanpa alasan, dan itu boleh jadi berbulan-bulan. Pernah saya dapat kalau tidak salah mungkin SMS atau email, seorang anak menceritakan rumah tangga suami bapaknya, ibunya telah meninggal kemudian nikah lagi, nah dengan istri yang baru ini, menurut penuturan si anak, istrinya ini semangat sekali kalau minta duit sama bapaknya, namun kata dia kalau tidak salah 2 tahun lamanya tidak mau dikumpuli, 2 tahun lamanya tidak mau dikumpuli. Padahal kalau butuh duit ya minta duit sama bapaknya, mohon dikumpulin nggak mau. Nah maka kasus semisal ini tentu hajar dalam bentuk tidak mengumpuli dan tidak jima nggak tepat. Ya malah kebetulan mong dia nggak mau dikumpuli. Maka kalau hajarnya dalam bentuk tidak dikumpuli itu nggak pas. Karena itulah yang malah dia yang cari. Famislu hadzan nasis, maka wanita yang nusus semacam ini yang tidak mau dikumpuli, maka bentuk wahjuruhunna bisa jadi bentuknya adalah tujbar wa yughlad laha fil qaul. Dipaksa untuk dikumpuli. Masa laki-laki kalah untuk ini dengan istrinya. Dipaksa untuk dikumpuli dan yughallat laha fil qaul, dan boleh jadi dinasihatinya dengan nasihat yang cukup kasar. Maka boleh jadi kemudian kata Mustafa Al-Adawi, kemudian ada bentuk nusus yang lain dalam artian sombong terhadap perintah suaminya, disuruh-suruh, diminta oleh suaminya untuk ini dan itu, tidak mau. Namun dia adalah perempuan yang suka dan hobi dengan hubungan suami istri. Namun kalau dia disuruh tolong buatkan teh, buat sendiri, saya juga malah pesan. Namun dia adalah seorang perempuan yang suka dengan kegiatan hubungan seks, hubungan suami istri, satu hal yang sangat dia sukai. Dia durhaka, namun kalau diminta apa-apa oleh suaminya, dia nolak. Maka wahjuruhunna di sini bisa bentuknya adalah suami tidak mau mengumpulinya. Karena dalam kondisi ini bisa itu menjadi hukuman untuknya. Dan bisa jadi ada bentuk nusus yang lain yang hukuman yang mendidik dalam bentuk tidak bertegur sapa, tidak berbicara, sehingga ada hajar dalam bentuk tidak berbicara dalam rangka untuk memperbaiki dan meluruskan keadaan istri. Demikian wahjuruhunna fil madaji wadribuhun, dan anda para suami boleh memukulnya, dijelaskan dalam hadis nanti akan kita baca, yaitu pukulan yang tidak menyakitkan. Fain ata'nakum, maka jika istri itu taat kepada kalian, falatabru alihinna sabila, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk mendzalimi istri. Catatan kaki, artinya jika istri itu taat pada suaminya dalam semua apa yang diinginkan oleh suaminya dari dirinya, dan itu adalah satu hal yang Allah bolehkan, maka tidak ada jalan bagi suami alaiha untuk menyudutkan istri setelah itu. Dan tidak boleh bagi suami memukulnya atau menghajarnya. Dan Allah tutup firmannya, innallaha kana aliyan kabira, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Maka kalimat penutup di ayatnya adalah ancaman untuk para suami jika zalim kepada istrinya tanpa sebab. Maka ingat bahwasanya Allah zat yang maha tinggi dan maha besar. Maka Allah zat yang maha tinggi dan maha besar itu adalah waliyuhunna, pelindung wanita tersebut. Dan dia Allah akan membalas orang yang zalim kepada si wanita, wabarra alaihinna, dan zalim kepada wanita, yaitu istrinya. Demikian kutipan dari tafsir Ibnu Katsir. Dan di ayat ini An-Nisa 34 kita jumpai bahasanya rumah tangga dalam Islam, laki-laki itu sebagai pemimpin dan istri itu yang dipimpin. Nah, ada dua bagian dari ayat ini yang menjadi dalil untuk hal tersebut. Yang pertama adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian yang kedua adalah fa'in ata'nakum. Maka Allah sampaikan dalam rumah tangga itu ada yang mentaati dan ada yang ditaati. Ada yang mentaati dan ada yang ditaati. Berarti model rumah tangganya ada hierarki di rumah tangga tersebut. Tentu ditaati ini sama dengan yang memimpin, dan yang mentaati adalah yang dipimpin. Dan yang dimaksud dengan wallati takhafuna nusuzahunna, dan perempuan yang kalian khawatir nusuznya, khawatir di sini artinya tahu. Bukan sekedar gelagat tadi padahal belum ada nusuz. Sehingga maknanya wallati ta'lamuna nusuzahunna, yang kalian tahu nyata-nyata dia melakukan nusuz, bukan hanya sekedar gelagat atau ya, dan belum ada bukti nyata kalau dia melakukan nusuz, namun memang nyata-nyata dia melakukan nusuz. Ya, kemudian tentang tentang memberikan nasihat, kemudian hajar fil madaji dan memukul, kalau kita lihat di sini menggunakan wawu, maka terdapat perselisihan apakah ini urutan ataukah bukan. Ya, maka di Zadul Masir Ibnul Jauzi mengatakan wa qala jama'atun min ahlil ilmi al ayatu ala tartib, kata sejumlah ulama ahli tafsir ayat ini adalah urutan. Sehingga kalau ulama yang mengatakan ini urutan, maka aturan mainnya fal wa'du inda khaufin nuzuz, maka ada nasihat ketika ada baru ada gelagat kekhawatiran nuzuz, wal hajru inda duhurin nuzuz, dan hajar saat memang nyata-nyata nuzuz, wa darbu inda takarrurihi, dan hukuman fisik yang tidak menyakitkan tentunya itu baru dilakukan inda takarrurihi, ketika nusus itu dilakukan berulang kali. Walijaj fihi, dan ngototnya dia, debatnya dia dalam nususnya. Sehingga menurut ulama yang mengatakan ayatnya adalah urutan, wala yajusud darbu inda ibtida'in nususi, maka tidak boleh ada hukuman fisik, nyubit atau sejenis itu di awal nusuz. Kata Al-Qadhi Abu Ya'la wa ala hadha madhabu Ahmad, dan urut ini adalah madhabnya Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad itu berpendapat bahwasanya hal ini berlaku urut dengan aturan main sebagaimana yang tadi disebutkan. Wa qala Syafi'i yajuzu darbuha fi ibtida'in nususi. Lain halnya dengan Asy-Syafi'i, kalau Asy-Syafi'i menyatakan bahasanya ini bukan urutan. Sehingga beliau mengatakan boleh ada hukuman fisik memukul jika fi, meskipun itu di awal nusus, karena itulah yang dianggap efektif dan efisien, misal. Dan berkaitan dengan masalah memukul, ada kutipan bahasanya Syafi'i mengatakan ad-darbu mubahun wa tarkuhu afdalu. Memukul sebagai hukuman itu satu hal yang mubah, non yang mubah itu ya mubah, ya. Namun dan beliau ketegaskan wa tarkuhu afdalu, dan meninggalkannya itu yang lebih baik. Ya, kemudian kita lanjutkan kembali ke adabu sifat. Waqad qala Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu anhu, wa ya Rasulullah, apaha istri kami yang menjadi kewajiban suaminya? Nabi katakan, engkau beri dia makan jika engkau makan, engkau beri dia pakaian jika engkau berpakaian, wala tuqabbih alwajaha, dan janganlah engkau menjelek-jelekkan wajahnya. Jadi catatan kaki, yaitu janganlah engkau katakan qabbahallahu wajhaki, semoga Allah jelekkan wajahmu. Dan wallahu alam, demikian juga bisa dimaknai janganlah engkau jelekkan wajahnya meskipun wajahnya jelek. Jangan kau katakan dasar wajah jelek meskipun memang wajahnya jelek. Dasar pesek meskipun pesek, namun enggak boleh, enggak usah diomongkan. Dasar mimbli misalnya, ya meskipun bibirnya mimbli, namun itu tidak boleh diucapkan. Maka di antara hak istri adalah suami tidak nyebut-nyebut kekurangan wajahnya. Maka di antara hak istri yang menjadi kewajiban suami, sejengkel apapun suami, semarah apapun suami, tidak boleh dia dasar merongos atau yang lainnya, meskipun itu realita, meskipun itu realita dan kenyataan, namun itu tidak perlu dan tidak boleh diomongkan. Itu diantara hak istri. Wala tadrib, dan janganlah engkau memukulnya. Masih dicatat kaki yang pertama, yaitu jangan memukul, maksudnya jangan memukul wajah. Wa innama yadrib ingdal luzum, hanyalah memukul ingdal luzum ketika harus memukul, fi ghairil wajahi, di selain wajah. Dan dikiaskan dengan wajah, kepala, dan anggota badan yang sangat riskan dengan benturan atau semacam itu. Wala tahjur ila fil bait, dan janganlah engkau tinggalkan kecuali dalam rumah. Maknanya di catatan kaki artinya la tahjurha, janganlah engkau meninggalkannya atau memboikotnya ila fil bait, ila fil madja', kecuali di tempat tidur. Artinya wala tatahawwal anha, janganlah engkau meninggalkannya. Maka kemudian ada masalah, kemudian meninggalkan istri, kemudian pulang ke rumah bapaknya, misalnya si suami ini, ya sudah kalau kita, terus malah pergi. Tidak, mau tetap meskipun jengkel dan semacam itu, enggak mau ngomong, tetap satu rumah. Au tahawwalah ila darin ukhra, tidak boleh pula memindahkan istri ke tempat yang lain. Sana pulang sana lah. Bikin jengkel kalau tetap satu rumah. Demikian dikutip dari Sahih Sunnah karya Al-Baghawi. Namun berkaitan dengan wala tahjur ila fil bait, realitanya Nabi pernah menghajar istrinya selama sebulan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada di rumah. Beliau menyingkir. Istrinya tetap di rumah, beliau yang cari tempat sendiri selama satu bulan lamanya, sebagaimana dalam hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan lainnya. Ya, maka gimana kompromi untuk hal ini? Ya, realitanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Bukhari dan yang lain, beliau pernah menghajar di luar rumah. Padahal di sini di antara hak istri tidak boleh suami itu jengkel sama istri sampai keluar dari rumah. Maka Mustafa Al-Adawi di tafsir surat An-Nisa mengatakan wal jam'u bainahuma anna dhalika yakhtalifu bikhtilafil ahwal. Kompromi untuk antara hadis yang mengatakan hak istri, kalau suami jengkel enggak boleh keluar rumah, tetap tinggal di rumah. Ya, dan realitanya Nabi pernah jengkel dengan istri-istrinya, kemudian dihajar dengan beliau tinggalkan mereka semua selama 1 bulan lamanya, dan ketika itu 1 bulannya adalah 29 hari. Maka komprominya adalah hal tersebut berbeda dengan perbedaan kondisi. Fa'idah tija ilal hajri kharijal baiti fa'ala. Maka jika suami itu merasa perlu hajar itu sampai dia keluar dari rumah. Ini saya tak nginep dulu di masjid lah berambang seminggu. Maka fa'ala, dia boleh melakukannya. Wa'ila fatakunu dakhil buyuti. Dan jika tidak ada alasan kuat yang mengharuskan keluar rumah, maka pada dasarnya jengkel, terus sampai tidak mau bicara, itu ya, tetap di dalam rumah. Namun kalau Al-Bukhari berdasarkan judul bab, beliau lebih cenderung melakukan tarjih. Dan hadis yang Nabi menghajar dulu rumah lebih kuat daripada hadis yang mengatakan hajar itu hanya di dalam rumah. Maka faka'annahu yadhab ilal amal bihadisi Anas wawal hijran kharijal buyuti. Kalau Bukhari itu memilih tarjih dalam masalah ini, tidak dijamak, tidak dikompromikan, namun dirojihkan. Tentu tarjih dalam masalah ini berarti berkonsekuensi ada yang dianggap lemah. Ada yang dianggap lemah, maka namun nyatanya kelemahan dari pendapat Bukhari, ayatnya juga fil mudhaji. Fil mudhaji. Ya, kalau Bukhari cenderung tarjih, memilih hadis Anas yang menceritakan kalau Nabi hajar di rumah, dua rumah, sehingga beliau memilih untuk hajar kharijal buyut di luar rumah. Dan Nabi katakan, masih kembali ke hadis Muawiyah ibn Haidah, kaifa, bagaimanakah tidak demikian, waqad afta ba'dukum ila ba'din, pada sebagian kalian telah bersetubuh dengan sebagian yang lain, ila bima halla alihinna, kecuali dengan apa yang halal atas istri. Yang dimaksud afdha ba'dukum ila ba'din artinya adalah al-jima'. Kemudian kecuali yang halal atas istri artinya yaitu memukul dan mendiamkan karena sebab nusus, sebagaimana kata tegas ayat yang telah lewat. Di sini dikatakan oleh Abu Dawud, Al-Hakim, Ahmad, tambahannya ada dalam kurung adalah lahu, ada pada riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Al-Hakim mengatakan sahih, disetujui oleh Dzahabi. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi di Sahih Sunnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang-orang yang bersikap adil pada hari kiamat nanti akan Allah tempatkan di mimbar dari cahaya yang ada di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Maka terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama ulama akidah tentang dua tangan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dimaksud dengan dua tangan Allah itu kanan. Maka ada yang mengatakan yang dimaksud dengan dua tangan Allah itu kanan yaitu sama hebatnya, tidak sebagaimana tangan manusia yang kanan lebih hebat daripada yang kiri. Dan ada juga yang memaknainya sebagaimana apa adanya. Namun terdapat redaksi yang lain yang mengatakan kanan dan yang lainnya. Dan tangan Allah itu kanan dan ada yang lainnya. Itulah orang-orang yang adil ketika fi hukmihim, dalam kekuasaannya atau dalam putusan hukumnya dan adil kepada keluarganya dan orang-orang yang dan bawahannya. Diatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Fa idza huma arafa dzalika, maka jika suami istri itu mengetahui hal ini dan mempraktikkannya, maka Allah akan berikan kepada keduanya kehidupan thayyibah, kehidupan yang menyenangkan, yaitu kebahagiaan, bahagia, kehidupan bahagia, dan keduanya akan hidup ma'asya ma'an, selama keduanya hidup bareng fi hana'in wa sa'adah, dalam hana'in, dalam kesenangan dan kebahagiaan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, man amila salihan, siapa yang saja melakukan amal yang saleh dari laki-laki ataupun perempuan dan dia adalah orang yang beriman, akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia, yaitu kehidupan bahagia. Dan akan kami berikan balasan kepada mereka, sebagian ahli tafsir mengatakan yaitu di akhirat, ajrohum bi'asani makanu ya'manu, bi'asani makanu ya'malun. Allah akan berikan balasan lebih baik daripada apa yang amal yang mereka kerjakan. Kemudian pesan yang ketiga, ditujukan kepada istri secara khusus, adalah dia taat kepada suaminya dalam apa yang diperintahkan oleh suaminya, namun itu fi hudud istita'atiha, dalam batas-batas kemampuannya. Ini. Maka istri itu wajib taat pada suami, batasnya selama itu bukan maksiat. Demikian juga batas yang lain adalah fi hudud istita'atiha, selama itu mampu dilakukan oleh istri. Ini. Kalau istri itu tidak mampu, ini, maka dia tidak punya kewajiban untuk taat. Ini. Ya, disuruh sedang sakit, disuruh untuk beraktivitas, maka ngeyel, ya, ngeyel dalam artian diem saja, tidak berangkat-berangkat, tidak dosa. Ya, perempuannya tipikal fisiknya tidak kuat, kok disuruh untuk nyuci pakaian manual, nah, maka dia bisa masuk angin, ya, karena fisiknya tidak kuat, maka tidak mau, ya, pokoknya saya minta mesin cuci, ya itu tidak mengapa, nah, karena memang itu di luar batas kemampuan dia. Dan kewajiban taat kepada suami ini adalah di antara kelebihan yang Allah berikan pada suami atas wanita, sebagaimana dua ayat yang lewat. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa dan lirijali 'alaihinna daraja. Dan terdapat sejumlah hadis yang sahih yang banyak yang menegaskan hal ini dan menjelaskan sejelas-jelasnya malil mar'ah, apa yang jadi hak seorang istri dan apa yang jadi kewajibannya. Apa yang akan didapatkan oleh seorang istri dan apa yang jadi kewajibannya jika dia mentaati suaminya atau durhaka kepada suaminya. Maka tidak boleh tidak perlunya irad mendatangkan sebagian hadis tersebut. Mudah-mudahan di dalamnya terdapat peringatan bagi wanita zaman ini dan mengingat firman Allah Ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sehingga peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Hadis yang pertama, tidaklah halal bagi seorang istri untuk berpuasa. Dalam riwayat yang lain, tidak boleh seorang perempuan itu berpuasa wa zaujuha syahidun, sedangkan suaminya ada di rumah. Syahid lawan dari ra'ib, dan ra'ib artinya safar, syahid artinya di rumah. Di catatan kaki yaitu hadirun, hadir, mukimun fil balad, dan ada di tempat tersebut. An-Nawawi di Sahih Muslim mengatakan wahadan nahyu lit tahrim, larangan untuk berpuasa ini adalah larangan haram, saraha bi ashabuna, sebagaimana ditegaskan oleh Syafi'iyah. Al-Albani mengatakan dan haramnya berpuasa adalah pendapat jumhur, sebagaimana di Fathul Bari. Wa yu'ayyidu, dan ini dikuatkan dengan riwayat pertama, la yahillu. Kemudian An-Nawawi mengatakan kenapa sebab tidak boleh berpuasa ketika suami ada di rumah, dan sebabnya kecuali dengan izin suami, sebabnya karena suami lahu hakul istimta' biha, karena suami itu punya hak untuk bersenang-senang dengan istrinya, maksudnya jima, fi kulil ayam, di sepanjang hari. Tidak harus malam hari, boleh jadi pagi, boleh jadi siang, boleh jadi sore. Wa haqqu fihi wajibun 'alal fawri, dan hak suami di sini wajib untuk segera dipenuhi. Fala yafutuhu atau falai fawituhu, maka tidak boleh dihilangkan, bitatawu'in dengan alasan puasa sunnah, walabi wajibin atau puasa wajib, ala tarahi yang waktunya masih longgar. Dan kalau waktunya mepet, lain halnya. Punya qada Ramadan, waktunya sudah ngepas. Maka enggak perlu izin suami. Tapi kalau qada Ramadan, ya, waktunya masih longgar, ya, maka perlu ada komunikasi dengan suami. Ya, suami bisa ketika istri puasa qada dan suami membutuhkannya, maka dia bisa memaksanya. Secara hukum dia bisa punya hak untuk memaksanya untuk membatalkannya karena waktunya masih longgar. Wa zawju syahidun, dan suaminya ada di rumah, ila bi idzni, kecuali dengan izin suami, ghaira Ramadan, kecuali kalau itu puasa Ramadan. Ya, kemudian Al-Albani mengatakan, masih di catatan kaki, faida wajib alal mar'ah, maka jika seorang istri wajib untuk mentaati suaminya berkaitan dengan memenuhi kebutuhan syahwat biologi suami, fabil aula, maka lebih-lebih lagi wajib baginya untuk mentaati suaminya dalam hal yang lebih penting daripada urusan itu, urusan seks, yaitu itu hal-hal yang mima fi tarbiyatu auladihima, semacam mendidik anak, wasalahu usratihima, wa islah, dan atau baiknya kondisi rumah tangga keduanya, maksudnya ya kegiatan rumah, beres-beres rumah. Ketika suami meminta untuk istri untuk melakukan hal-hal tersebut, maka kata beliau aula, maka lebih utama untuk dilaksanakan. Wa na'u dzalika minal huquq, dan hak-hak dan kewajiban yang lain. Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan ada di sini dalil bahasanya hak suami itu lebih ditekankan untuk ditunaikan oleh seorang istri minat tatawwu' bil khair, dibandingkan sukarela melakukan kebaikan. Karena hak suami adalah wajib, dan melaksanakan kewajiban lebih didahulukan daripada melaksanakan tatawu amal yang dianjurkan. Kemudian Nabi juga mengatakan wala ta'dzan fi baitihi, dan seorang istri tidak boleh mengizinkan di rumahnya, ya, mengizinkan orang untuk masuk dan bertamu, illa bi'idznihi, kecuali dengan izin suaminya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, da'a rajul imra'atahu, jika seorang suami memanggil istrinya, ila firasi, ke tempat tidur suami, falam ta'tihi, maka istri kemudian tidak mau datang, dan tanpa alasan. Kalau dengan alasan karena haid, atau karena sakit, atau karena capek yang luar biasa dan suami juga tidak menyediakan pembantu rumah tangga. Nah, maka ini beralasan. Fabata ghadban alaiha, kemudian suami melewati malam tersebut dalam keadaan sangat marah dengan istrinya, maka malaikat melaknatnya sehingga pagi tiba. Dalam berat yang lain sampai dia kembali. Sampai dia kembali dalam berat yang lain lagi, hatta yardha anha, sampai suami tersebut ridha kepadanya. Yang dimaksud suami memanggil istrinya adalah kinayatun, bahasa kiasan untuk pengertian jima. Wa yakawihi, sebagaimana dikuatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firas, anak itu lil firas, milik kasur, artinya liman yata'u fil firash, bagi suami yang melakukan persetubuhan fi firas, di tempat tidur. Dan kinayah pakainya bahasa kiasan untuk hal-hal yang malu jika terus terang, satu hal yang banyak dijumpai dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikian dikatakan oleh Ibn Abi Jamrah, sebagian dikutip dalam Fathul Bari. Maka kalau berdasarkan pendapat yang mengatakan kali ini kinayah anil jima, ya, maka tidak tepat berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan bahasanya tempat tidur suami beda dengan tempat tidur istri. Ya, sebagian beralasan dengan hadis ini, da'a rajul imratahu ila firasyihi, ke tempat tidur suami, jadikan alasan oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahasanya tempat tidur suami istri itu berbeda, tidak satu tempat tidur, ada tempat tidur suami dan ada tempat tidur istri, sehingga ketika suami itu mau ngumpul istrinya, maka dia panggil istrinya untuk tidur untuk ke tempat tidurnya. Maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Ya, apakah tempat tidur suami istri itu satu, ataukah berbeda? Ada sejumlah dalil yang dipahami oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahasanya tempat tidur suami istri itu berbeda. Namun kesimpulan yang paling tepat dalam masalah ini adalah yang disimpulkan oleh oleh An-Nawawi di Sahih Muslim, ya, melihat dari sejumlah hadis tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka al-afdal, yang terbaik, tempat tidur suami istri itu bareng. Adapun hadis-hadis yang ditangkap kalau tempat tidur suami dan istri itu berbeda, maka itu dimaknai untuk kondisi-kondisi tertentu, misalnya sakit yang kemudian perlu dikasih tempat tersendiri biar tidak terganggu, ya, atau semacam itu. Dan hadis yang ketiga, demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seorang wanita menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya, meskipun suaminya itu meminta dirinya, yaitu hubungan suami istri, wahia dan si istri itu di atas kotab, maka dia tidaklah menolak untuk disetubui. Kotab maknanya adalah rahal, yaitu pelana. Dalam lisanul Arab, al-kitab dan kotab maknanya adalah ikaful ba'ir, pelananya unta. Dalam kitab Mukhtarus Sihah, kitab kamus, dikatakan adalah rahal sahirun, adalah pelana kecil yang seukuran dengan punuk unta. Diniyah Firoy bil hadis dikatakan kotab untuk jamal unta sebagaimana ikaf untuk binatang lainnya, dan maknanya tentu tidak sebagaimana zahirnya kemudian melakukan hubungan suami istri di atas pelana unta, kan itu satu hal yang tidak mungkin, ya. Sehingga makna hadis adalah al-hathu, motivasi bagi istri untuk alal mutawa'ah, untuk mengalah, nih, mengalah dengan suaminya dalam masalah hubungan hubungan suami istri. Maka boleh jadi dia melakukan hubungan menerima ajakan suaminya karena dia memang juga membutuhkannya, dan istri yang baik ya sebenarnya dia tidak membutuhkannya, dia tidak minat, namun ya ngalah dengan kepentingan suaminya. Dan layasahuna, dan tidak boleh baginya untuk menolak dalam kondisi ini di atas pelana, maka bagaimanakah dengan kondisi yang lain? Kemudian hadis yang keempat, tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia kecuali istri dari suami tadi dari kalangan bidadari mengatakan, janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal untukmu. Fa innama huwa indaka dakhilun, karena suamimu itu ada di indaki di dekatmu, di dakhilun sebentar saja. Segera dia akan meninggalkanmu dan akan bergabung dengan kami. Dakhil maknanya ad-dhaif wan nazil, tamu dan orang yang singgah. Di sini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya. Ya, kemudian hadis yang kelima dari Husain bin Muhsin, ammati bibiku bercerita kepadaku, beliau mengatakan, aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena satu kebutuhan. Maka Nabi mengatakan, ayu hadihi, siapakah wanita ini? Apakah sudah punya suami? Aku katakan sudah. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya pada dasarnya suara perempuan itu bukan aurat, selama itu biasa saja, selama tidak dilembut-lembutkan. Oleh karena itu terjadi dialog antara Nabi dan sahabiyah. Maka Nabi kemudian mengatakan, kaifa anti lahu, bagaimanakah sikapmu kepada suamimu? Qalat, maka bibiku mengatakan, ma'aluhu. Ma'aluhu maknanya, la uqassir fi ta'ati wa khidmati, aku berusaha maksimal dalam mentaati dan melayani suamiku. Ila ma'ajastu anhu, kecuali sesuatu yang memang aku tidak mampu melakukannya. Ini bisa jadi dalil wajibnya taat kepada suami tadi, fi hudud istita'ah, dalam batas kemampuan. Karena beliau mengatakan, illa ma'ajastu anhu, kecuali yang aku tidak mampu melakukannya. Dan Nabi kemudian berpesan, fangduri aina anti minhu, maka lihatlah bagaimana sikapmu dengan suamimu, fa innama huwa jannatuki wa naruki, karena sikapmu kepada suamimu itu menentukan surga dan nerakamu. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan pagi hari ini adalah hadis yang keenam, jika seorang istri sholat lima waktu menjaga kemaluannya dari zina, taat pada suami, maka takhalat, maka dia akan masuk dari pintu surga mana saja yang dia inginkan. Hadis ini derajatnya hasan atau sahih, lahu turukun, sahih li ghairihi, sahih karena punya banyak jalan, diatkan oleh At-Tabrani, jalan mu'jam, awsat dan yang lainnya dari Anas bin Malik. Ini demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.